sinar matamu. Bila ku pandang wajahmu, aku sayang padamu. Seindah mutiara, sebersih salju. Bila ku belai parasmu, permata hati. Tidurmu, engkau tersenyum.